Satu persatu ku tarik nafasku, satu persatu ku eja hidupku. Satu persatu ku ucapkan doa, satu persatu ku kubur daya matiku. Apa yang pernah hilang, ku temukan lagi. Apa yang pernah terlepas, ku genggam kembali. Apa yang pernah mengambang, sudah ku buang. Apa yang pernah menghadang, sudah ku singkirkan. Aku pernah kehilangan langkah, aku pernah kehilangan gairah hidup. Aku pernah kehilangan pegangan hidup, tapi aku tidak pernah kehilangan arah hidup. Kata-kata indah memenuhi angkasa, kata-kata bermakna. Kata-kata indah bermakna, menari-nari di cakrawala, mengajakku untuk mewujudkannya. Lele, ya lele, ya lele, ya lele. Tarik nafasku, satu persatu ku eja hidupku. Satu persatu ku ucapkan doa, satu persatu ku kubur daya matiku. Aku pernah kehilangan langkah, aku pernah kehilangan gairah hidup. Aku pernah kehilangan pegangan hidup, tapi aku tidak pernah kehilangan arah hidup. Kata-kata indah memenuhi angkasa, kata-kata bermakna. Kata-kata indah bermakna, menari-nari di cakrawala, mengajakku untuk mewujudkannya. Kata-kata indah memenuhi angkasa, kata-kata bermakna. Kata-kata indah bermakna, menari-nari di cakrawala, mengajakku untuk mewujudkannya.